masuknya waktu sholat maghrib jam berapa? Tandanya seperti apa? Kalau matahari sudah terbenam, kalau matahari sudah terbenam betul-betul sempurna, ya, sudah hilang dari penglihatan, maka itulah waktu sholat maghrib. Ya, terkadang jamnya bisa berubah-ubah. Ya, jamnya bisa berubah-ubah. Kalau bulan ini masuknya pada jam 6 tepat, mungkin bulan depan kurang dari jam 6 atau lebih dari jam 6 tepat. Ya, yang jadi patokan kalau matahari sudah tenggelam. Taib.